harta dan jabatan, dan tak berlaku segala macam bentuk tebusan. Di hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, kecut dan getar karena diri berlumuran dosa. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka.